Pirang-pirang tahun rakepetus liramu, jare lu ngomong sedelok seprene ora bali. Nelongso ati iki eling sing pujan jeni, netes loh nenggon pipi nahan loro ning jero ati. Kukur isongan teni, aku kelingan seliramu nganti ra iso turu. Ngarep iso kegowo neng mimpiku lan iso sing bo janjeni.